50 languages. 88. 88. Masa lampau kata kerja modal 2. Masa lampau kata kerja modal 2. Anak lelaki saya tidak ingin bermain dengan boneka. Anak lelaki saya tidak ingin bermain dengan boneka. Anak perempuan saya tidak ingin bermain sepak bola. Anak perempuan saya tidak ingin bermain sepak bola. Istri saya tidak ingin bermain catur dengan saya. Istri saya tidak ingin bermain catur dengan saya. Anak-anak saya tidak ingin berjalan kaki. Anak-anak saya tidak ingin berjalan kaki. Mereka tidak ingin membereskan kamar. Mereka tidak ingin membereskan kamar. Mereka tidak ingin pergi tidur. Mereka tidak ingin pergi tidur. Dia tidak boleh makan es krim. Dia tidak boleh makan es krim. Dia tidak boleh makan coklat. Dia tidak boleh makan coklat. Dia tidak boleh makan permen. Dia tidak boleh makan permen. Saya boleh mengharapkan sesuatu untuk diri saya. Saya boleh mengharapkan sesuatu untuk diri saya. Saya boleh membeli sebuah baju. Saya boleh membeli sebuah baju. Saya boleh mengambil permen pralin. Saya boleh mengambil permen pralin. Bolehkah kamu merokok di pesawat? Bolehkah kamu merokok di pesawat? Bolehkah kamu minum bir di rumah sakit? Bolehkah kamu minum bir di rumah sakit? Bolehkah kamu membawa anjing ke hotel? Bolehkah kamu membawa anjing ke hotel? Saat liburan, anak-anak boleh bermain lama di luar. Saat liburan, anak-anak boleh bermain lama di luar. Mereka boleh lama bermain di halaman. Mereka boleh lama bermain di halaman. Mereka boleh terjaga sampai larut malam. Mereka boleh terjaga sampai larut malam.